dan menuliskan bacaan kitab yakni Al-Fusul fi Sunnati Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, pasal-pasal dalam Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di Sirah Nabawiyah ini kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga masa kecil Nabi, kemudian juga ketika beliau ditunjuk sebagai Nabi, demikian juga hijrah ke Madinah. Dan kita masih dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan sebelumnya tentang perang Badar, demikian juga perang Uhud. Perang Badar di bulan Ramadan tahun yang kedua Hijriah. Ya, demikian juga perang Uhud, kemudian juga perang Ahzab. Dan terakhir kita sebutkan perang Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ya, perang Bani Quraidah. Uswah Bani Quraidah. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau apa? Membunuh orang-orang yang sudah balik dari orang-orang Bani Quraidah, suku besar yang ada di Madinah, dari suku Yahudi. Sekitar 600 orang dibunuh. Termasuk diantaranya ini Khuyai bin Ahqaf. Ya, pemimpin orang-orang Bani Nadir sebenarnya. Ya, dibunuh. Kemudian juga terbunuh di waktu itu sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergoncang arsy itu dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Demikian juga sudah selesai kita bahas perang Ahzab. Berikutnya qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala faslun, pasal berikutnya ba'tsu Abdullah bin Atiq. Utusan, yakni Nabi mengutus Abdullah bin Atiq ila qatli Abi Rafi' Salam bin Abi Hukaik Al-Hukaik untuk membunuh Abu Rafi' Salam bin Abi Hukaik. Ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa sahabat untuk kemudian membunuh Abu Rafi' Salam bin Abi Al-Hukaik ini, termasuk Tujjar, saudagar kaya. Ya, kalau sekarang mungkin ya orang ahli bisnis, konglomerat, orang Yahudi yang dia itu musuhi kaum muslimin, saudagar kaya raya, ya, yang dia itu musuhi kaum muslimin. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan siapa yang membunuh, ya, orang ini. Demikian. Akhirnya disebutkan bahwa mereka suku Aus dan Khazraj, dua suku yang besar, yang dulu musyrik kemudian masuk Islam, mereka saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kalau Aus melakukan kebaikan, mereka ingin juga Khazraj dan sebaliknya. Ya, akhirnya disebutkan nanti bahwa dulu suku Aus pernah membunuh ya Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya gantian di sini suku Khazraj ingin berbuat baik juga. Ya, nanti yang disebutkan bagaimana mereka istilah kita bermain dengan baik, membunuh tapi dengan senyap. Tidak ribut, kadang ribut tapi tidak ada hasil. Ini membunuh dengan apa? Dengan pelan-pelan. Dalam artian sembunyi-sembunyi sampai kemudian bunuhnya. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Atiq ini. Dia bisa masuk sampai ke rumah. Ini termasuk butuh keberanian. Ya, melakukan penyusupan ke musuh, masuk ke dalam dengan pelan-pelan. Ya, sampai membunuh orang yang di dalam, tidak terjadi keributan, keluar lagi. Ini butuh ya kesungguhan. Apalagi di tengah-tengah orang-orang ya orang kafir umpamanya. Demikian. Sampai kemudian berhasil membunuhnya Abdullah bin Atiq. Sebagaimana juga dulu Ka'ab bin Ashraf juga dibunuh juga dengan cara seperti ini juga. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, juga ada disebutkan di dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Dan asalnya itu kisahnya adalah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini benar-benar terjadi. Dan ketika Allah membunuh, dan untuk Allah pujian Ka'ab bin Ashraf, telah lewat pembahasannya Ka'ab bin Ashraf, alaiya di rijal minal Aus, ya, dengan tangannya laki-laki dari suku Aus, kama kodimna dikrohu, sebagaimana telah lewat kami telah sebutkan penyebutannya. Ba'da waqi'ati Badr, ya, setelah perang Badar kejadiannya. Langsung aja kita langsungkan. Wa kana Abu Rafi' Sallam bin Abi Al-Hukaik, adalah Abu Rafi' Sallam bin Abi Hukaik, ini pedagang kaya raya. Miman allabal ahzab, termasuk orang-orang yang mengumpulkan ahzab, ahzab, kelompok-kelompok dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Ghatafan mengepung, terlibat mengepung Madinah. Dikepung. Ya, ini ceritanya kan panjang, sudah selesai. Dia termasuk orang yang mengumpulkan orang-orang kafir dari berbagai jenis di Al-Ahzab, kelompok hizib-hizib. Ala Rasulullah untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang ini, orang jelek ini, Abu Rafi' Salam bin Abi Hukaik ini. Walam yuqtal ma'a Bani Quraidah, dan dia tidak dibunuh ketika perang Bani Quraidah baru-baru lewat. Dia masih lepas, dia enggak terbunuh dia. Kama kutila sahibuhu Huyay bin Akhtab, sebagaimana terbunuh sahabat dia. Ini Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab itu bapaknya siapa? Bapaknya Sofiyah, ya, bintu Huyay, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Huyay bin Akhtab ini termasuk, ya, pemimpin orang-orang Bani Nadir. Dia selamat, akhirnya terbunuh di perang Bani Quraidah. Ya. Dan akhirnya, ya, yakni Sofiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia ke Khaibarul Alam, ya, bersama dengan suaminya, dan dia pun kemudian Khaibar dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tahun yang ketujuh, di bulan apa, Muharram. Maka akhirnya Nabi menikah dengan Sofiyah ini. Yahya bin Akhtab ini bapaknya Sofiyah Ummul Mukminin. Ini dibunuh ketika perang Bani Quraidah. Sedangkan Abu Rafi' ini selamat. Ya, demikian. Kemudian setelah, ya, tadi orang-orang Aus berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, maka orang-orang Khazraj ingin juga. Raqibat al-Khazraj fi qatlihi. Maka suku Khazraj, ya, pernah kita lewat bahwa Khazraj dan Aus itu asalnya dari Yaman juga. Ya. Maka orang-orang Khazraj, suku Khazraj ini ingin sekali untuk membunuh dia ini. Ya, gantian, ya, untuk kemudian berjasa untuk kaum mukminin juga, untuk membunuh siapa? Abu Rafi' ini. Fiqatlihi, untuk membunuhnya. Talaban li musawah al-Aus bil ajr, untuk menginginkan kesamaan dengan orang-orang Aus di dalam pahala. Ya, kalau suku Aus bisa berbuat ini, kenapa aku tidak bisa? Kenapa kami tidak bisa? Kan gitu. Wa kana Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala hadaini hayyaini, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua suku ini, hayy, ini dua suku, dua kampung. Ya tasawalani baina yadayi Rasulillah fil khairat, saling berlomba-lomba. Saling, yakni bergerak dengan cepat, berlomba-lomba. Saling melompat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Kalau ini bisa, kenapa aku tidak bisa? Demikian. Fastadanu Rasulullah, maka mereka pun minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku Khazraj ini. Fi qatlihi, untuk membunuhnya. Fa'adina lahum, maka Nabi pun mengizinkan mereka. Antadaba bihi rijalun kulluhum min Bani Salimah, maka berangkat semuanya. Ya, dari laki-laki semuanya itu yang ikut menyerang ini, kelompok kecil ini, semuanya dari Bani Salimah. Ya, pernah lewat, ya, Bani Salimah. Dia rokum. Ketika waktu itu mereka Bani Salimah ingin pindah dekat dengan Masjid Nabawi, maka Nabi mengatakan, jangan kalian pindah. Ini tetap kalian di rumah-rumah kalian. Akan ditulis langkah kalian menuju masjid. Ini Bani Salimah ini. Jadi mereka ini kemudian apa, dari Bani Salimah ini, mereka kelompok kecil ini berangkat setelah Nabi mengizinkan. Wahum, mereka adalah Abdullah bin Atik. Ini yang melakukan operasi dia ini. Dia ini saja sebenarnya. Dalam Sahih Bukhari dia saja. Walaupun Ibnu Katsir menyebutkan banyak yang melakukan, ulama melakukan, dia saja. Menyusup sendirian masuk ke rumahnya orang kafir ini, membunuh dengan apa? Dengan tidak ribut. Nih, ya, kadang kan ini kan kadang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti sniper kan itu. Sniper kalau nembak itu dia dari arah jauh. Ya, kadang ribuan meter, 3 kilo dan sebagainya, daerah yang jauh. Bisa membunuh orang tersebut tanpa keributan. Ya, demikian. Maka dia ini yang melakukan, Abdullah bin Atik. Wa amirul qaum bi amrihi. Dia pemimpin kaum ini dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam, ya, Zadul Ma'ad, hampir mirip juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, kejadian ini. Ya, dia termasuk apa? Sahabat yang ikut perang Uhud beliau ini. Disebutkan ya sahabat ini Ibnu Qais bin Asad Al-Ansari. Berkata Ibnu Abdul Bar tidak berselisih para ulama dia mengikuti perang Uhud. Kemudian beliau terbunuh di perang Yamamah dalam keadaan syahid di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pemimpinnya. Wa huwa amirul qaum. Ya, wa Abdullah bin Unais dan Abdullah bin Unais. Kemudian wa Abu Qatadah, Haris bin Rib'i. Abu Qatadah sahabat yang masyhur. Ya. Diriwayatkan hadis-hadis tentang masalah ya puasa dan sebagainya. Oh, dengan puasa. Kemudian wa Mas'ud bin Sinan. Wa Khuza'i bin Aswad, halifun lahum. Ya, ini Bani Salimah ini sekutunya dari mereka ini. Ya, demikian. Ya. Ya, disebutkan di sini adalah khalif dari mereka ini, yakni khalif Bani Salimah. Ya. Ini Khuza'i bin Aswad ya, Al-Aslami, khalif Bani Salimah. Ini sekutunya dari Bani Salimah. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala panahdu hatta atauhu fi Khaybar. Maka mereka pun berangkat. Ya, ini beberapa orang yang tadi kan berangkat. Sampai mereka mendatangi Abu Rafiq kafir ini di Khaybar. Ya, yang akhirnya dikalahkan kaum muslimin nanti di perang Khaybar. Mereka sampai masuk di Khaybar. Ya, ini dilakukan dengan mungkin sembunyi-sembunyi. Fidarin lahu jamiah, di rumahnya Abu Rafiq ini. Ya, yang dia itu sangat besar, jamiah terkumpul di situ. Panazalu alaihi lailan, maka mereka pun turun kepada Abu Rafiq ini di malam hari. Faqataluhu, mereka mampu membunuh dia ini. Wa raja'u ila Rasulillah, ini ringkasnya saja oleh Ibnu Katsir sebutkan. Mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulhum semuanya. Kulhum idda'a qatlahu, semua mengaku bahwa dia yang membunuhnya. Ya, demikian. Oleh Imam Bukhari menyebutkan cuma satu orang saja. Faqala, maka Nabi mengatakan, aruni asyafakum, tunjukkan kepada kami, tunjukkan padaku pedang-pedang kalian, siapa yang bunuhnya nanti kelihatan. Falama arauhu, ketika mereka menunjukkan pedang-pedang mereka, qala, maka Nabi mengatakan li Saif Abdullah bin Unais, ya, ini mengatakan pada pedangnya Abdullah bin Unais, padahal yang benar tidak, ya, nanti disebutkan jelas yaitu apa Abdullah bin Atik. Hadza qatalahu, inilah dia yang bunuhnya. Arafihi asara ta'am, aku melihat di sini ada bekas makanan, ya, di pedangnya ada bekas makanan. Ya, di tenggorokan atau perut, yang disebutkan ditusukkan ke perut sampai kemudian apa di situ ada bekas makanan. Ya, ini menurut Ibnu Katsir. Wa kana Abdullah bin Unais qad ittaka alaihi bisayf. Abdullah bin Unais dia telah meletakkan bersandar di tubuhnya Abu Rafi' ini pedangnya. Hatta sami'a sawta idam dhahri, sampai mendengar suara tulang punggungnya. Ya, ditusukkan gitu. Sehingga dikatakan tadi bahwa ini ada bekas makanan. Inilah yang bunuhnya. Wa adullah yaqul, dan musuh Allah mengatakan, yakni Abu Rafiq ketika mendapatkan pedang ini, tusukan ini, mengatakan qatni qatni. Yakni yaqul hasbi hasbi, yakni cukup aku, cukup aku. Ya, demikian. Ini sukar oleh Ibnu Katsir demikian, ya. Adapun kisah yang sebenarnya ulah alam atau mungkin tersembunyi pada diri Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, kejadiannya disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor ya 4038. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, bahasa Rasulullah rahtan, Rasulullah mengirim beberapa orang ila Abi Rafiq, kepada Abu Rafiq. Pada qala alaihi Abdullah bin Atik. Ya, ini yang masuk jelas. Abdullah bin Atik masuk baitau rumahnya lailan, di malam hari. Wa huwa naimun, dia dalam tidur. Faqatalahu, kemudian mati. Ya, ini tidur kemudian bangun. Anda demikian. Ya, kisahnya adalah ya, sampai dia bisa membunuh, bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan dengan apa, dengan pelan, ya, dengan tenang, kemudian berhasil membunuhnya. Ini butuh keberanian ini. Yang pernah merasakan seperti itu, ini benar-benar masuk ke daerah musuh, ya, kemudian bisa masuk ke dalamnya, kemudian bunuhnya. Sebenarnya Imam Bukhari di sini hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, secara lengkap. Kalau beliau mengatakan bahasa Rasulullah, Rasulullah mengutus ila Abi Rafi al-Yahudi, kepada Abu Rafi al-Yahudi, rijalan beberapa orang minal Ansar dari Ansar. Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Atik, ya. Bahkan Abu Rafi yu'ti Rasulullah, Abu Rafi ini memusuhi Rasulullah, wa yu'inu alaihi, ya, menolong untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihi sanau bi Ardul Hijaz, dia di benteng yang dia miliki di Ardul Hijaz, yaitu di Khaybar. Dan nanti juga dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikalahkan. Falamma danau minhu, ketika mereka mendekati, waqad gharabat asy-syams, matahari sudah tenggelam. Wa rahanas bi sarhim, manusia pada pulang. Karena dia namanya orang yang kaya, yang punya binatang-binatang ternak. Mereka manusia sudah kembali, ya, dengan binatang-binatang tertanya, ternaknya. Maka Abdullah, maka Abdullah bin Atik mengatakan di ashabi, pada sahabat-sahabatnya, ijlisu, duduklah kalian, makan aku di tempat kalian. Pak ini muntolikun, aku yang berangkat. Nah, ini butuh keberanian, berangkat sendiri masuk benteng besar. Ini butuh kecerdikan. Kalau kita bisa mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dari kisah-kisah itu, bisa mengetahui sedikit tentang tata cara perang, kan itu. Bagaimana di perang Mu'tah, ya, demikian, ya. Ya, ya, ini Nabi selesai waktu itu dengan para sahabatnya, demikian juga perang Khandaq dan sebagainya. Maka kemudian dia mengatakan Abdullah bin Atik ini, duduklah kalian, aku yang berangkat. Mutalatifun lil bawab, akan aku melakukan apa, kelembutan, maksudnya melakukan siasat untuk orang yang menjaga. Bagaimana caranya ini? La ali an adhul, mungkin insya Allah aku bisa masuk. Fa'akbala, kemudian dia pun masuk. Hatta dana minal bab, sampai mendekati pintu. Summa taqanna abi sawbi, ini caranya. Ya, supaya tidak ketahuan di penjaga, kan macam-macam. Ya, orang-orang teroris ini, orang-orang khawaris yang salah ini kadang melakukan hal-hal seperti ini. Kalau dulu para sahabat tidak melakukan kemaksiatan. Ya, taqanna, maka dia pun menutupkan, ya, dengan bajunya. Ka'anahu yakdi hajatan, hajatan. Seakan-akan lagi berak. Ya, buang hajat. Ini baju ini wajahnya ditutupi. Yang namanya orang kaya mempunyai apa? Tukang penjaga, kemudian dia mempunyai binatang ternak, apa pada masuk. Ada di situ pengembala-pengembalanya pada masuk, kan itu. Dia ikut juga. Mulai gelap itu. Kemudian dia tutupi badan dia seakan-akan sedang buang hajat, kan itu. Kan bisa diperiksa, tapi pemeriksaan enggak sampai seperti sekarang. Apalagi biasanya aman, kan itu. Maka kemudian apa? Waqad dakhala an-nas, dan manusia sudah pada masuk. Ya. Fahataba bil bawab, maka penjaga itu pun berteriak. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Indah disebutkan namanya dia enggak? Ya ini siapa saja, wahai Abdullah. In kunta turidu an tadkhul, kalau kamu ingin masuk. Ya, kemungkinan dia enggak tahu siapa ini, kan itu. Fadkhul, masuklah, kalau mau masuk, masuk. Jangan berak dulu, langsung masuk saja, kan itu. Fa ini uridu an ukhliqal bab, aku ingin menutup pintu. Pada kalau itu, maka aku pun masuk. Ya, kemungkinan dia masuk dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Mungkin bajunya masih menutupi wajahnya itu. Apalagi dulu biasa orang pakai, ya, imamah menutup, ya, muka, demikian. Gini dia caranya masuk seperti itu. Ya, masuk dengan yang lainnya juga masuk, kan itu. Kalau orang-orang teroris itu kan, naudzubillah mikirin sesuatu, dia mencukur jenggotnya, kan itu. Ya, itu biasa mereka lakukan. Melakukan sesuatu yang haram. Padahal tuh maka aku masuk, maka mantu, aku pun menyembunyikan diri. Falamma dakhala an-nas, ketika manusia sudah pada masuk, ahlaqal bab, kemudian pintu pun ditutup. Summa anlaqal al-ghaliq, kemudian dia menggantungkan, dia perhatikan di mana itu digantung kuncinya. Kemudian dia pun menggantung kunci-kuncinya itu ala watadin, di kayu atau kayu atau tempat menggantung. Dilihat, oh di situ dia sembunyikan kuncinya. Kan itu. Kalau aku untuk ilal akolit, maka aku pun mendatangi tempat menggantung itu. Di sana kan nggak ada lampu. Ya, ada seperti sekarang di sini ada lampu, ada ndak. Ya, masih gelap. Dia cari, mungkin masih remang-remang atau ada bulan. Fakat Tuha, kemudian aku mengambilnya. Aku membuka pintu. Ya, maka Abu Rafi Yusmaru indahu. Abu Rafi dia apa? Begadang di sisi ini. Ya, Abu Rafi. Ya, ada Abu Rafi ini. Ya, tadi kan yang membunuh Abdullah bin Atik. Abu Rafi ini dia begadang. Bahkan Nabi alali lahu. Ya, dia di bagian tinggi rumahnya. Falamma dhaba anhu ahlu samarihi, ketika orang-orang ikut begadang dengan dia itu pada pergi, ya, ada pada ngantuk, ada pada apa? Letihkan itu. Soal itu aku pun naik. Siapa itu? Abdullah bin Atik tadi yang melakukan apa? pembunuhan ini. Ya, dia sendirian. Aku pun naik, maka aku setiap membuka pintu, aku tutup lagi. Ya, kultu, aku mengatakan, sesungguhnya mereka itu semua menunggu aku. Ya. Hatta aku tahu sampai aku berhasil membunuhnya. Fantahi itu ilaih, kemudian aku pun sampai menjumpai Abu Rafid. Maka aku dapati dia di rumah yang gelap, di tengah keluarga dia. Nah, di tengah-tengah keluarga dia ini. Tapi dia di tempat yang gelap. La adri ainahu, aku enggak tahu di mana dia. Nah, ini juga jadi tempat yang gelap, kadang menguntungkan tidak ketahuan, tapi enggak tahu musuhnya di mana. Ini butuh cara bagaimana mengetahui musuhnya itu di mana, kan itu. Minal bain dari rumah tersebut. Maka dia mengatakan, "Fakultu ya Abu Rafi." Dia mengatakan, memanggil. Ini Abdul Rafi nanti yang sudah masuk ke atas itu sampai ke tempat langsung di dalam itu, dia mengatakan, ya, "Wahai Abu Rafi," kan itu dipanggil. Qala man hadza? Nah, dia mengatakan, siapa ini? Ya, dari situ kan bisa ketahuan posisi orang itu, kan gitu. Orang punya kecerdasan langsung mengambil gitu. Fahwa itu nahwasot, aku pun menebas ke arah suara. Fadribu, aku pukul dia darbatan bisayf, dengan pukulan pedang. Wa ana dahishun, aku dalam keadaan kaget, ya. Fama akna itu syai'an wa saha. Ya, fama akna itu syai'an, aku tidak merasa cukup dan berteriak. Kemudian aku pun keluar. Dan aku masih di situ tidak jauh, ya. Kemudian aku pun masuk lagi. Kemudian disebutkan dalam riwayat setelahnya oleh Imam Bukhari, dia merubah suaranya. Jadi suaranya bukan suara yang pertama tadi. Mahadza sawti Abu Rafi? Suara apa ini, wahai Abu Rafi? Nah, suaranya bukan suara yang pertama, kan itu. Faqala, maka berkata Abu Rafi, "Li ummikal wail, untuk ibumu kecelakaan. Sesungguhnya inna rajulan fil bait darabani, sesungguhnya ada seorang di rumah memukulku, ini memukul dengan pedang. Qablu bisayf, sebelum ini dengan pedang." Qala, maka berkata Abdullah bin Atik ini mengatakan, "Fadribuhu darbatan." Aku pun pukul dia, ya, aku rasa bisa membunuh dia. Ya. Ternyata apa? Walam aqtul, aku belum mampu membunuhnya. Belum mampu membunuhnya. Ini pukulan yang dia rasa sudah membunuhnya, ternyata belum membunuhnya. Suma wada atau debata saifi batni, kemudian aku letakkan moncong dari pedang itu di perutnya. Hatta akhadha fi dhahri, sampai tertusuk ke bawah, sampai ke punggungnya. Benar-benar berarti mati, kan? Faraftu anni qataltu, aku merasa yakin bahwa aku telah membunuhnya. Ya. Kemudian aku pun membuka pintu satu demi satu. Hatta intahitu ila darajatin lahu, sampai terakhir dari pintu tersebut. Kemudian ketika di tangga yang aku rasa itu adalah yang terakhir, bahwa waddu rijlai wa ana ara anni qad intahitu, aku merasa sudah akhir dari tangga, kan gelap. Ternyata apa? Aku kira itu sudah paling akhir, ila ardh, kepada bumi. Wa waqa'tu fi lailatil muqamarah, kemudian aku pun terjatuh di malam yang ada bulannya. Fangkasarat saqi, maka sak betisku pun apa? Patah. Ya, dia terjerembab. Dikira sudah selesai, ternyata masih apa? Kan kadang-kadang terlalu senang turun-turun ke bawah, padahal masih di situ ada tangga lagi, jatuh dia sampai patah. Saya patah apa? Betisnya dia itu. Kemudian aku ikat dengan imamahku. Kemudian aku berangkat, ya, sampai aku duduk di depan pintu. Aku tidak akan keluar malam ini sampai aku benar-benar mengetahui aku telah membunuhnya. Kemudian ketika sahadik, yakni ayam jantan itu berteriak, qama na'i ala sur, kemudian ya berteriak orang yang mengabarkan ya di bangunan tersebut, an Abu Rafi tajiru al-Hijaz, telah mati Abu Rafi pedagang besar al-Hijaz ini. Akhir Nabi pun apa? Nah, didatangi oleh beliau, oleh Abdullah bin Atik ini. Nabi mengatakan, "Ubsut rijlak, bentangkan kakimu." Fabasatu rijli, kemudian aku bentangkan kakiku. Famasaha, kemudian Nabi mengusapnya. Maka anaha lam astaqiha qat, seakan-akan aku tidak mengeluhkan sedikit pun, sembuh langsung. Ya, ini ya, bagaimana dia bisa membunuh sendirian Abdullah bin Atik, membunuh siapa ini? Ya, orang yang sangat kaya dari orang Yahudi, yaitu Abu Rafi ini. Ya, demikian sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.